الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Kalau tidak salah kita sampai di poin keempat, mengimani nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu. Betul. Baru mau dibaca. Sudah sampai di ayat. Sudah kita sebutkan bahwa di antara prinsip dakwah manhaj salaf atau prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengajak manusia agar mereka beribadah dengan ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh mengada-ngada dalam agama. Dan di antara cabang dari ittiba ini disebutkan di sini mengimani bahwa nabi itu adalah manusia biasa tetapi beliau diberi wahyu. Mari kita baca ulang, ada di halaman 255 atau 290. Berkata penulis, yang keempat mengimani bahwa beliau adalah seorang manusia yang diberikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, aku Muhammad diberi wahyu bahwa sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Adapun perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah penyampai wahyu dari Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 54 yang artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa dua wahyu. Yang pertama yaitu Kitabullah, yang kedua yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena konteks ayat ini mujmal atau global, maka di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menafsirkannya dan menetapkan bahwa sunnah adalah wahyu dari Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl yang artinya, dan kami turunkan adzikir kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maksud adzikir di sini adalah penjelasan terhadap apa yang diturunkan kepada manusia, dan yang diturunkan kepada manusia adalah Al-Qur'an. Maka adzikir yang menjelaskan Al-Qur'an haruslah selain dari Al-Qur'an, yaitu as-sunnah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab atau Al-Quran dan yang sepertinya, yaitu As-Sunnah bersamanya. Dan inilah pemahaman Salafus Salih. Seorang tabi'in yang bernama Hasan bin Adiyah rahimahullah mengatakan, Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa As-Sunnah, sebagaimana dia turun dengan membawa Al-Quran. Lalu dia, yaitu Jibril, mengajarkannya kepada beliau sebagaimana dia mengajarkan Al-Quran. Apabila keadaan as-sunnah sedemikian rupa, maka ia mencakup segala macam hukum syar'i taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hal ini tidak seperti yang selama ini dipahami oleh kalangan mutaakhirin dan masyarakat kaum muslimin, bahwa maksud dari sunnah adalah al-mandub atau sesuatu yang dianjurkan. Sehingga orang yang menolak sunnah yang telah sahih berarti sama seperti orang yang menolak Al-Qur'anul Karim. Sunnah adalah pentafsir Al-Quran, penjelas bagi kemujmalannya, pengkhusus keumumannya, dan pengikat bagi kemutlakannya. sudah. Nabi SAW itu manusia biasa. Beliau seperti kita dari sisi kemanusiaannya. Beliau ngantuk, beliau tidur. Nabi itu sakit, Nabi itu lupa. Dalam sholatnya pun beliau pernah lupa. Lupa harusnya 4 rakaat dibuat cuma 2, harusnya 3 jadi 4. Nabi pernah lupa tahiyat awal. Bahkan Nabi pernah lupa ayat, loncat ayatnya. Setelah selesai baru ada yang menegur, "Ya Rasul, engkau tadi membaca ayat ini dan ini, lupa yang bagian ini." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa ma mana'ak, apa yang menghalangimu untuk membetulkan bacaanku tadi?" Nabi SAW pernah disantet sehingga sakit, sehingga di pandangan beliau ada sesuatu yang orang biasa atau orang tidak sakit tidak melihat apa yang beliau pandang. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu manusia biasa. Tetapi yang merupakan sisi manusia biasanya adalah dari sisi pribadi beliau yang manusiawi. Sedangkan dari sisi wahyu, maka beliau berbeda dengan kita. Nabi SAW itu diberi wahyu, sehingga tidak ada yang keluar dari lisan beliau melainkan itu datang dari Allah. Ya annama ilahukum ilahu wahid. Aku diberi wahyu bahwa sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Esa. Ini kata-kata Allah tentang Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Qul athi'u Allah wa athi'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hamiltum fa inna ma 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum." Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW itu punya wahyu. Dan ini menjadi dalil bagi kita ketika ada sebagian orang yang mengatakan, "Saya cuma mau percaya yang dari Quran." Waktu saya dulu di kampus S1 di Jogja, itu ada beberapa teman yang hilang. Hilang dari kampus, bukan diculik, betul-betul hilang, tidak pernah muncul di kuliah. Ujuk-ujuk tiba-tiba muncul lagi setelah sekian lama. Rupanya mengikuti sebuah aliran yang pusatnya di Jakarta. Mereka menamakan diri mereka aliran Quraniyun atau aliran Quran Suci. Yang akidah mereka adalah mereka hanya percaya apa yang ada pada Quran, tidak pada hadis. Ketika ditanya kenapa kok percayanya hanya Quran, mereka bilang kalau Quran itu dari Allah, sedangkan sunnah atau hadis itu dari manusia Muhammad. Kalau Quran kan pasti benar, kalau sunnah yang dari Muhammad kan ada yang salah, ada yang benar, makanya ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi daripada repot dengan sunnah yang sahih dengan yang dhaif, mending Quran saja, karena Quran semuanya benar. Sekilas ini pernyataan yang ada sisi benarnya. Sisi benarnya adalah seolah-olah memang kalau dipikir-pikir hadis itu dari Allah atau dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat 44. Allah mengatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim." Dan kami turunkan al-zikir kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Para ulama ahli tafsir mengatakan maksudnya al-zikir itu adalah sunnah yang menjelaskan Al-Qur'an. Sehingga kalau dikatakan saya maunya cuma Al-Qur'an karena sunnah itu hanya dari Nabi Muhammad, manusia biasa, maka kita jawab bahwa sunnah yang disebutkan ini justru dari Allah sendiri. Karena Allah mengatakan tadi, kami turunkan al-zikr, yaitu sunnah. Dibantah pula dengan surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang di atasnya An-Nahl. Kalau di buku antum yang baru berarti paling bawah halaman 291. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kau bilang bahwa Muhammad itu yang bicara, sedangkan Quran itu Allah yang bicara, jadi kalau jadi kamu cuma mau pegang Al-Quran saja tidak mau hadis, maka ketahuilah Allah mengatakan tidaklah Muhammad itu bicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, dan pada realitanya nanti kalau kita tanya kamu sholat atau enggak, kalau dia bilang enggak sholat, oh selesai sudah, kafir berarti. Kalau dia bilang aku sholat, maka kita tanya gerakanmu gimana. Kalau dia bilang gerakan kita sama, maka kita tanya kalau kau cuma mau pakai Quran dan kau tetap sholat, maka tunggu dulu, kamu dapat gerakannya dari mana di Quran? Karena di Quran itu tidak ada rincian sholat. Rincian gerakan sholat ada di mana? Di sunnah. Bacaan sholat tidak ada di Quran. Adanya di mana? Di sunnah. Kamu kalau sholat pernah lupa enggak? Dia kalau dia bilang enggak pernah lupa sama sekali, wah hebat. Kasih uang 1 juta. Tapi enggak mungkin. Setiap dari kita pasti pernah kelupaan dalam sholat. Lalu kita tanya, kalau kamu lupa, kamu sujud sahwi enggak? Dia bilang iya. Nah, coba tunjukkan di mana Quran ada petunjuk tentang sujud sahwi. Berapa sujudnya? Berapa apa yang dibaca? Berapa kali sujudnya? Sebelum salam atau sesudah salam? Kalau sebelum salam bagaimana caranya? Kalau sesudah salam bagaimana caranya? Kalau kamu mau konsisten dengan pendapat cuma mau pakai Quran, maka enggak ada di Quran. Nah, saya usul nih, kalau memang kamu cuma mau pakai Quran, berarti coba sholatnya diganti, bikin yang gak sama. Misalnya kamu mulai dengan siul ya, diakhiri dengan petik jari, maka ubah sholat yang beda lagi. Jadi sekalian gak sama, sekalian sesat gitu loh. Ya. Ima kami yang sesat, ima kalian sesat. Jamaah yang dirahmati Allah, wahyunya Nabi itu ada dua, yaitu yang pertama yang redaksinya dari Allah, yaitu Al-Quran, yang tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karang sendiri. Dan ada yang redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya dari Allah, yang kita sebut dengan hadis qudsi. Ada juga hadis yang biasa yang di luar dari hadis qudsi. Ya. Dan semuanya itu datang dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Ada satu hal di sini yang penting di paragraf terakhir sebelum poin C. Halaman 293 atau 289. Tengah-tengah ada kata-kata sunnah itu pentafsir Quran, menjelaskan kemujamalannya. Mujamal itu artinya global, berarti kalau lawannya global apa? Rinci. Maka Al-Quran itu rinci dari keglobalan Al-Quran. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran ada perintah sholat 5 waktu, tapi jumlah rokaatnya, bagaimana gerakannya, apa bacaannya, itu tidak dirinci di dalam Al-Quran, tetapi dirinci di mana? Di sunnah. Sunnah itu mengkhususkan keumumannya. Ada makna-makna yang sifatnya umum di Al-Quran, kemudian sunnah datang mentakhsisnya, mengkhususkannya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, coba nulis, enggak ada di situ soalnya. Firman Allah surat Al-Baqarah 275. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah haramkan riba. Sifat umumnya adalah Allah halalkan jual beli. Itu umum. Seolah-olah apapun dia, apapun yang dijual, bagaimanapun teknis penukarannya, kalau itu dikenal dengan nama jual beli, berarti boleh. Tapi itu umum. Al-Quran itu sifatnya umum. Sunnah datang mengkhususkannya. Misalnya dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, La tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual yang bukan punyamu. Jangan jual yang bukan punyamu. Misalnya nih, nah saya tanya, antum menjawab, biar enggak bingung. Soalnya ini terus terang pelajarannya ada di pelajaran usul fikih. Saya tanya dulu. Menurut ayat surat Al-Baqarah 275 tadi, Allah menghalalkan jual beli atau mengharamkannya? Hah? Menghalalkan. Kalau menurut ayat ini saja, berarti menurut ayat ini saja ya, jangan menurut kajian muamalah yang antum pernah dengar, menurut ayat ini saja, kalau ada orang lewat sebuah rumah, ditulis depan rumah itu, rumah dijual 175 juta padahal harga pasarannya 300 juta, terus orang itu bikin iklan di Facebook, di Instagram, dia bilang kujual rumah 250 juta saja, pasaran 300 juta dengan menjepret foto rumahnya itu, kemudian dia langsung iklankan, dia terima duitnya dari orang lain 250 juta, setelah itu dia pergi ke pemilik rumah dan membelinya 175 juta. Menurut ayat ini saja boleh atau enggak? Boleh. Tapi Nabi SAW mengkhususkannya. Tidak semua bentuk jual beli boleh. Nabi SAW mengatakan, La tabi' ma laisa indak. Jangan jual yang bukan punyamu. Berarti kalau mengikuti hadis Nabi SAW tadi, berarti metodologi jual beli yang seperti tadi boleh atau enggak? Enggak, karena si penjual, si pengiklan bukan pemiliknya, bukan pula minta izin dari pemiliknya, sehingga dia tidak terhitung wakil dari pemiliknya. Beda kalau dia datang ke pemiliknya, dia mengatakan, ini serius, ini 175 juta serius pak, kenapa kok dijual? Iya, soalnya sudah keburu-buru nih, kami sangat butuh duit. Bolehkah saya jadi wakil, saya cariin pembeli 250 juta, 75 jutanya buat saya. Oh ya silakan, gak apa-apa, nanti kalau laku kembalikan kepada kami 175. Ketika jadi wakil beda ceritanya. Bisa dipahami? Kalau menurut ayat tadi, semua jual beli boleh, ya kan? Tapi Nabi SAW mengatakan, Naha Rasulullah SAW an bay'al ghurar. Diceritakan oleh para sahabat, Nabi SAW melarang jual beli yang tidak jelas. Jual beli ghurar. Misalnya ada orang mengatakan, aku jual motorku satu dari tiga, harganya 10 juta. Kok murah banget? Pokoknya aku jual. Aku punya motor tiga, satu darinya harganya 10 juta. Coba lihat, pas lihat ke garasinya, ada yang jelek, ada yang bagus. Lalu kemudian dia mengatakan, cara memilihnya adalah menggunakan undian. Kayak arisan. Gulung mod satu, NMAX, satu Supra, satu lagi Tiger. Dikocok keluar yang mana? Dari namanya itu, itulah yang 10 juta. Bisa jadi betulan NMAX dan alhamdulillah dapat 10 juta. Bisa jadi ternyata Supra tahun 90 yang cuma 1 juta. Gak jelas yang mana, ini namanya jual beli ghurar. Kalau kita mengatakan itu halal, Loh kok bisa halal jual beli kayak gitu? Iya, karena Allah menghalalkan jual beli. Maka rusaklah dunia ini penuh dengan judi. Kenapa? Datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang jual beli yang enggak jelas. Sehingga nanti fungsinya hadis ini mengkhususkan yang umum pada Al-Qur'an. Paham ya? Padahal bukan bertentangan. Karena kenapa bukan bertentangan? Karena yang disebutkan Nabi ini datangnya juga dari siapa? Dari Allah. Jadi bukan dipertentangkan. Ini Allah versus Nabi. Allah bilang gini, Nabi bilang gini. Kalau gitu tinggian Allah, berarti aku yang Allah aja deh. Ini pemahaman orang awam. Kita jawab, yang dari Nabi ini yang cuman kau dapatnya sepenggal-sepenggal. Karena ini dari Allah juga, berarti ini sebenarnya semuanya dari Allah. Permisalan gampangnya gini. Ini gini. Ibu guru bahasa Indonesia waktu SD dulu mengatakan gini, anak-anak, semua bunga itu harum. Paham? Pas naik kelas, wali kelasnya dia lagi. Lalu dia bilang gini, anak-anak tahukah ini? Ini namanya bunga bangkai. Ini jangan dicium. Bau. Anak gurunya bilang gini enggak? Bah, ibu ini enggak konsisten. Kemarin bilang semua bunga harum. Sekarang bilang bunga bangkai bau. Yang benar yang mana sih? Ibu waktu aku kelas 2 kah atau ibu sekarang waktu aku kelas 3? Apa kata ibunya? Maksud saya semua bunga itu harum kecuali bunga bangkai. Perkataannya saya yang waktu tahun kedua kalian itu perkataan umum namanya anak-anak. Perkataan ibu yang barusan setelah kalian naik kelas 3 ini namanya perkataan khusus. Perkataan saya yang sekarang mengkhususkan yang tahun yang dulu. Bu, kenapa ibu enggak bilang waktu dari awal, waktu dia tahun lalu? Ibunya bilang, ibu enggak bilang dari awal karena daripada kalian pusing. Jadi sedikit-sedikit kasih tahunya. Ini dulu, nanti kalau sudah naik tingkat, naik perkembangan akal kalian lebih tinggi, kalian akan diberitahu soal pengecualian gitu. Paham enggak? Kan kadang-kadang anak itu bertanya, bu, kecuali itu apa sih? Ya kan? Nah, anak kelas 1 enggak bisa dikasih tahu soal kecuali-kecuali. Dia kan bertanya, apa itu kecuali? Maka satu-satu kasih tahu ya. Masalah satu-satu. Nanti baru ada pengecualian. Lah, anak yang kelas 6 bilang, kamu enggak usah protes. Karena ibu guru itu memang begitu. Bukan dia tidak konsisten, tapi dia mengajarkan kepada kita sesuai tahap perkembangan kita. Saya juga dulu ngira kayak gitu. Tapi karena sekarang saya kelas 6, saya lebih pintar dari kamu yang jelas ya. Maka saya sekarang sudah paham ada yang namanya kecuali ya. Bisa dipahamin ya? Saya enggak tahu dengan cara apa lagi yang lebih mudah untuk memahamkan soal takhsis. Kalau antum enggak paham ya sudah, qaddarullah. Contoh yang lain, misalnya firman Allah, coba catat surat An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat berapa? 11. Allah mengatakan, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan tentang pembagian warisan bagi anak-anak kalian, di mana anak laki-laki dua kalinya anak perempuan. Jamaah, saya bertanya, antum menjawab. Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 11, Allah mewasiatkan untuk membagi warisan bagi anak-anak kalian. Menurut ayat ini saja, jangan antum bandingkan dengan pelajaran antum yang lain. Menurut ayat ini saja, bila kita baca begini, Allah mewasiatkan untuk kalian dalam harta warisan bagi anak kalian, berarti ini menunjukkan bahwa setiap kita punya anak kandung, semuanya dapat waris. Betul? Betul enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. tidaklah orang muslim mewariskan harta warisan ke yang kafir, tidak pula orang kafir mewariskan kepada yang muslim. Pada kenyataannya ada banyak di muka bumi ini bapaknya kafir anaknya muslim, atau bapaknya muslim anaknya kafir. Betul? Nabi SAW bilang kalau muslim tidak mewarisi dengan yang kafir, kafir juga sama, tidak kepada yang muslim. Nabi SAW mengatakan la yarithul qatil, tidaklah orang yang membunuh mewarisi harta warisan. Pada banyak kasus anaknya membunuh bapaknya. Betul? Menurut Allah saja dalam Quran tok, berarti setiap ada anak kandung mewarisi, ya kan? Menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada anak tapi dia beda agama dengan bapaknya, maka enggak waris. Menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada anak bunuh bapaknya, berarti dia enggak dapat warisan. Kalau orang awam dihadapi begini, dihadapkan masalah seperti ini, mungkin orang awam akan bilang gini, Allah dapat warisan atau enggak? Atau waktu di persidangan warisan, hei, bapak jangan sembarangan ya, Allah mengatakan yusikum Allah fi awadikum, kata anaknya. Ini Allah yang ngomong. Itu siapa yang ngomong? Rasul. Ah, itu Rasul. Saya yang ngomong Allah. Allah lebih tinggi daripada Rasul. Berarti saya dapat waris. Itu kalau versi orang awam. Ada versi orang yang mengerti tentang akidah atau tentang kaidah-kaidah dalam agama. Ada yang namanya takhsis, di mana keumuman pada Al-Quran dikhususkan oleh sunnah. Datang sunnah sebagai pengkhusus. Jadi nanti kalau digabung, setiap anak dapat warisan kecuali yang bunuh, kecuali anaknya kafir. Paham ini? Tadi saya suruh baca sampai sini ya. Adapun yang C, yang D, dan yang E, ini mungkin hanya dibaca dan jelaskan ringkas saja, karena nanti akan diulang lagi di bagian E, yang E, bagian F setelahnya, atau bagian D, D. Daripada nanti terulang-ulang, nanti antum mengira ini kok diulang-ulang materinya, karena memang pada buku memang diulang, maka mungkin kita baca sedikit saja, sedikit baca tok, dan cuma sekedar mengambil intisarinya saja. C. Yang ketiga, meyakini bahwa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan untuk mewujudkan tauhid kepada Allah dan memperoleh keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka tidak boleh kita mengambil perintah dan larangan kepada selain beliau, karena beliau adalah orang yang menyampaikan dengan perintah Allah bagi seluruh urusan kehidupan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan wawasan. Yang keempat, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau yang artinya, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya pada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya sekedar mengaku-ngaku saja, baik dengan ucapan maupun perbuatan kita yang menyelisih manhaj dan petunjuk beliau. Kesempurnaan kecintaan kepada beliau hanyalah dengan berpegang teguh kepada petunjuknya dan mentaatinya, karena hal itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Yang kelima, dan bentuk kesempurnaan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ialah kita beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan, tidak dengan hawa nafsu dan bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Sebagai tambahan dari poin bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang dapat wahyu, kita harus yakin bahwa jalan menuju Allah itu hanya dengan bisa ittiba. Tidak bisa seseorang mendapatkan keridhaan Allah kecuali bila dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek hidupnya. Saya kasih contoh sedikit saja. Seseorang tidak akan mendapatkan keberkahan pada hartanya bila harta yang dia dapatkan caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Misalnya tuntunan Rasul jauhi riba, maka seseorang tidak akan dapat keberkahan pada hartanya bila harta itu dia dapatkan dengan jalan riba. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini konsekuensi dari seseorang meyakini bahwa Nabi Muhammad manusia biasa yang dapat wahyu. Saya sedikit saja tambahkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan tidaklah sempurna iman kita sampai Nabi itu jadi kecintaan kita lebih daripada bapak, ibu dan anak-anak kita. Pernah suatu hari Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, di muka bumi ini tidak ada yang aku lebih cintai daripada engkau kecuali diriku. Apa maksudnya? Ya Rasul, semuka bumi ini manusia yang paling kucintai adalah engkau kecuali diriku. Maksudnya aku dulu kucintai, baru diri engkau, baru yang lain, mau anak kayak istri kayak orang tua kayak. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan begitu ya Umar, baru benar bila aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Setelah mendengar kata-kata Nabi SAW tanpa kata tapi, Umar bilang ralat, wahai Rasul, mulai hari ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan daripada semua orang di muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, nah itu baru benar. Sehingga nanti konsekuensinya, kalau seandainya ada perintah Rasul bertentangan dengan perintah orang yang kita cintai sekalipun, maka orang yang kita cintai itu setelahnya. Ada yang tanya, Ustaz, saya kerja di bank, saya mau keluar tapi orang tua saya marah, bagaimana ini? Jawabannya, dahulukan Allah dan Rasulnya daripada orang tuamu. Keluar meskipun orang tuamu marah, tapi nanti dia murka sama saya, durhakakah saya? Jawabannya, tidak. Kalaupun dia bilang kamu durhaka, maka ketahuilah durhakamu kepada orang tua masih lebih mending daripada durhakamu kepada Allah dan Rasulnya. Karena cintamu harus lebih tinggi kepada Rasulnya daripada kepada orang tuamu sendiri. Di sini dikatakan tadi, bentuk kesempurnaan ketaatan kepada Nabi adalah manakala kita beribadah sesuai dengan tuntunan beliau. Tidak bisa dikatakan seseorang itu taat kepada Nabi secara sempurna bila dalam ibadahnya dia mengada-ngada. Ya. Saya tambahkan sedikit dari yang E ini dan berhubungan dengan taksis tadi. Ada orang mengatakan kepada saya, dia tunjukkan, Ustaz, tadi Ustaz bilang tidak boleh ya setelah selesai sholat lima waktu salam-salaman keliling sambil sholawatan. Saya bilang iya, karena Nabi SAW tidak menuntunkan. Terus dia bilang, tapi kan Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya semuanya berselawat atas Nabi. Kalau Allah dan malaikat saja berselawat atas Nabi, kenapa kok kita enggak boleh berselawat atas Nabi? Kita jawab, itu ayat yang sifatnya mujmal, global. Adapun dalam mempraktikkan ayat ini perlu rincian. Yang rinciannya datang di mana? Di sunnah. Nabi SAW merinci kapan seseorang bersolawat. Misalnya bersolawat di dalam solat, Bahkan siapa yang sholat dan tidak bersholawat secara sengaja, maka batal sholatnya. Nabi SAW menganjurkan setelah mendengar adzan, maka bersholawat sebelum Allahumma rabbahadi ta'asih ditambah. Itu waktunya. Nabi mengajarkan sebelum seseorang berdoa, maka disunnahkan baginya untuk memulainya dengan sholawat dulu. Itulah waktunya. Maka sholawat ini ada waktu-waktunya yang terperinci di dalam sunnah. Adapun kalimat tadi itu global, Allah dan malaikat bersholawat untuknya. Nah, kalau seandainya kita beragama hanya dengan yang global-global saja, maka ketahuilah nanti ada banyak penyimpangan yang kita lakukan tanpa sadar. Kita merasa kita berada di bawah bimbingan Quran, padahal kita tersesat. Dikarenakan bimbingan Al-Quran yang mujmal ini tidak kita praktekkan dengan rincian dari Nabi. Seperti yang tadi, ada orang bunuh bapaknya, dia bilang saya dapat warisan. Kepala KUA atau kepala kemenaknya sama tipikalnya ternyata, yaitu hanya pakai Quran. Lalu dia bilang gak apa-apa, ini meskipun dia yang bunuh, dia dapat warisan. Mendengar yang seperti ini, banyak anak-anak di luar sana yang sudah putus asa mau dapatkan duit. Dia bilang, oh ternyata bunuh bapak itu cepat juga dapat warisan, rupanya dapat juga. Lalu banyak akhirnya kejadian pembunuhan, anak bunuh bapak karena pengen cepat dapat warisan. Akhirnya sesat manusia ini. Karena coba tersesat karena dibimbing Quran, yaitu dibimbing Quran yang pemahamannya dengan pemahaman dia sendiri, yang sifatnya global, dan dia tidak rincikan dengan apa yang ada pada Nabi SAW. Gitu. Paham ini? Maka sebenarnya enggak dilarang Anda bersolawat, asalkan pada tempatnya. Ya. Karena sebagian orang ada yang membela mati-matian. Dia bilang masa kayak gitu aja dilarang. Padahal orang bersolawat loh. Dasar Wahabi, enggak suka solawatan. Bukan begitu. Ya, solawat itu ada tuntunan masalahnya. Ya, ada kan ibu-ibu yang kalau habis hari Jumat kan orang pulang dari masjid Jumatan, mereka datang ke masjid jam 2 bawa gendang. Itu enggak? Terus gendang-gendang dulu kan. Ya Nabi salam alaika. Dan gitu kan? Dang dong dang dong dang dong dang dong. Kalau bilang, "Bu, ini masjid tempatnya orang bermunajat. Munajat itu bisik-bisik. Kok ibu bawa gandung-gandung dang dong dang dong dang dong?" Dia bilang, "Ini pasti nih, kamu tuh enggak suka selawatan." Bukan enggak suka selawatan. Selawatnya sangat senang banget asalkan pada tempatnya. Ibu suka selawatan, iya. Kalau BAB ngapain? Bilang apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Dia bilang kenapa enggak Allahumma shalli ala Muhammad? Kan Allah dan malaikat kan bersolawat atas Nabi. Ayo, gimana? Kalau mau konsisten loh. Kalau gitu waktu BAB daripada nganggur perbanyak salawat kalau masih lalu Muhammad ya. Kalau perlu bawa rebananya. Wallahu alam bisawab. Saya ringkaskan, Nabi itu manusia biasa dari sisi hal-hal manusiawi, ngantuk, tidur, lupa, sakit, gemuk, bahkan pernah disantet. Ini Nabi SAW. Akan tetapi beliau memiliki hal yang berbeda dengan kita, yaitu beliau punya wahyu. Konsekuensi dari mengimani bahwa Nabi punya wahyu adalah mengimani bahwa perkataan Nabi itu juga wahyu. Tidak boleh dipertentangkan dengan perkataan Allah. Kalau ada orang mengatakan Allah lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sehingga saya lebih pilih Al-Quran daripada sunnah, maka kita katakan, ketahuilah bahwa sunnah itu juga wahyu dari Allah. Wahyunya Nabi SAW adalah dari Al-Quran dan sunnah. Kemudian sunnah ini mentafsirkan Al-Quran, dan manakala datang dalil yang global pada Al-Quran, maka sunnah merincinya. Manakala datang ayat di dalam Al-Quran yang sifatnya umum, maka Al-Quran mengkhususkannya. Maka tidak semua jual beli itu halal, meskipun di dalam Al-Quran berkata begitu, dikarenakan sunnah Nabi SAW mentaksis atau mengkhususkannya dengan beberapa model jual beli yang diharamkannya. Di dalam Al-Quran semua anak itu dapat warisan, anak kandung. Tetapi dalam hadis Nabi SAW merinci, mengkhususkan, yaitu pada sebagian anak-anak yang dilarang, seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang sudah sering sekali saya jawab, bagaimana menyikapi orang tua yang mendakwahkan hal-hal yang menyelisihi al-sunnah? Jawabannya nomor satu apa? Ayo jemaah. Pertanyaan seperti ini, bagaimana mendakwahi orang tua? Bagaimana mendakwahi orang tua? Ini sering kali saya jawab dan senantiasa yang saya tekankan pertama kali apa? Ilmu. Karena antum tidak akan bisa berdakwah kecuali dengan ilmu. Karena konten dari dakwah apa? Ilmu. Maka pahami dulu ilmu, minimal ilmu yang mau antum dakwahkan. Orang tua antum nyimpangnya dalam masalah apa? Anu Ustaz, dia menyimpang dalam masalah dia suka kedukun. Maka pahami dalil-dalil yang bercerita tentang hukum kedukun. Anu Ustaz, orang tua saya itu enggak berjilbab. Maka pahami, hafalkan satu, dua ayat atau hadis yang menceritakan tentang kewajiban berjilbab. Begitu. Setelah ilmu, imbangi dengan akhlak. Yakni perlakukan orang tua dengan cara yang baik. Hatta orang kafir sekalipun. Maksud saya orang tua yang kafir. Ya. Orang tua yang kafir pun mendakwainya harus lembut-lembut. Apa hukumnya sholat di belakang ahlul bid'ah? Sholat di belakang ahlul bid'ah sah atau tidaknya bergantung kepada jenis bid'ahnya. Bid'ah itu ada bid'ah yang mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffirah. Coba sebut bid'ah mukaffirah. Coba mukaffirah. Artinya bid'ah ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya bid'ah nyembah kubur. Kalau ada orang datang ke kuburan lalu memohon-mohon di sana, maka ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini termasuk bid'ah yang sifatnya mukaffirah. Ada yang kedua namanya ghairu mukaffirah. Coba sebut. Artinya bid'ah ini adalah bid'ah yang bila dikerjakan pelakunya tetap muslim, tapi dia berdosa, tapi enggak kafir. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi, tangannya ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri, ini bid'ah. Ngada-ngada, nambah-nambah dalam sholat, tapi pelakunya muslim, karena tidak pada level menyekutukan Allah. Ini nambah-nambah. Orangnya berdosa dengan tambahan-tambahannya, tapi dia statusnya muslim. Di sini kan ada beberapa jamaah awam zuhur asar suka sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tangannya dibuka. Cuma mungkin karena tahu orang di sini nggak seperti itu, jadi dia agak-agak pelan-pelan. Tunggu orang sedikit baru dia, assalamualaikum. Ya. Bukanya pelan-pelan, karena malu. Nggak boleh kita bilang, Pak, mulai besok jangan sholat sini lagi ya, kafir. Nah, itu ghairu mukaffirah, orang yang tetap muslim. Nah, sholat di belakang ahlul bid'ah sah atau tidaknya bergantung itu bid'ahnya mukaffirah atau ghairu mukaffirah. Apa coba bid'ahnya? Anu Ustaz, dia itu dikenal tukang santet, mukaffirah. Kalau gitu jangan sholat di belakangnya, bahkan ganti dia jadi imam. Gak boleh jadi imam. Anu Ustaz, Enggak bisa dia ganti imam. Kenapa? Karena dia ketua masjid. Berarti ganti dia semua. Keluarkan dia dari masjid itu. Enggak bisa Ustaz, karena dia yang bangun masjid. Kalau gitu antum cari masjid yang lain. Kan Ustaz, dia itu kalau mau amin begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa bi fili wali wadai wa rahmaka marbi saghira. Mukafirun ha? Enggak. Berarti salat di belakangnya sah atau tidak? Sah. Tapi kan dia ngada-ngada Ustaz. Nah, kalau dia ngada-ngada seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa in akhta'a falakum, fa in asaba falakum wa lahum, wa in akhta'a falahum. Kalau si imamnya itu benar sesuai dengan sunnah, maka pahalanya dibagi-bagi buat kalian dan buat mereka. Tetapi bila mereka melakukan yang salah seperti bid'ah di dalam sholatnya, maka dosanya cuma buat mereka, pahala buat kalian. Azan. Ada yang mobilnya bisa dipakai di luar sana, ada akhwat yang asma mau dibawa ke rumah sakit. Ada ikhwan jomblo bawa mobil, enggak bawa istri. Di luar sana ada akhwat yang butuh tumpangan ke rumah sakit. Bawa istri sendiri. Itu tuh. Ada Mas Rizal itu tuh. wasallam. Bagaimana hukumnya kita dapat pekerjaan dengan cara syirik? Apakah hasil kerjanya haram? Mungkin misalnya dapat kerjanya dengan cara mensantet pemilik pekerjaannya kali itu. Ya. Maka cukup bertobat. Adapun pekerjaannya bila ranahnya halal, halal. Bila ranah pekerjaannya halal, maka cukup bertaubat dari dosa syiriknya. Ini sama dengan ada pertanyaan sebagian polisi yang angkatan-angkatan 70-an, 80-an yang zaman dulu masih ada suap-menyuapnya. Bisa jadi polisi kalau ngasih duit, atau jadi polisi karena bapaknya polisi, ada unsur KKN-nya. Ya, saya pernah ditanya, Ustadz, saya ini dapat pekerjaan dulu caranya menyuap. Nah sekarang setelah saya jadi polisi ini, perlukah saya keluar? Karena dulu saya dapat pekerjaannya dengan cara yang haram. Jawabannya, kalau memang ranah pekerjaan Anda halal, maka gaji Anda halal. Tetapi Anda wajib bertaubat dari suap menyuapnya. Apakah berdosa jika ada instruksi dari perusahaan mewajibkan puasa sunnah setiap bulan, tapi kita tidak menjalankannya? Nanti insya Allah saya bahas kalau buku saya sudah jadi, maaf, bukunya Syekh Ibrahim Ruhaili yang sudah saya terjemahkan dan dalam proses tahap mau di layout dan mau diterbitkan, judulnya Tindak Tanduk Penguasa. Buku ini sudah selesai, editing sudah semua, revisi sudah semua. Insya Allah mau diterbitkan. Di situ dibahas bagaimana kalau pemerintah atau pemberi pekerjaan mewajibkan kepada Anda untuk mengerjakan yang wajib, yang sunnah, yang mabuk, yang makruh, yang mubah, dan yang haram. Apakah berdosa jika saya berdebat dengan orang tua tentang masalah agama, dan orang tua saya malah menjawab, duluan siapa lahir? Ya. Bilang, mak, semua orang juga tahu mamanya itu pasti lebih dulu daripada anaknya. Ya. Tapi tidak mengapa antum mendebat orang tua, tetapi harus dengan cara yang baik. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka, diskusi dengan mereka dengan cara yang baik. Yani diskusi dengan orang tua itu memang membutuhkan kapasitas ilmu. Al-Qur'annya harus hafal minimal satu ayat. Ya. Minimal satu aja ayatnya. Ma, Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Padahal memang semua orang juga hafal itu. Kita tidak boleh menyembah kepada yang selain Allah. Ya, pakai dalil. Orang tua antum tidak terbiasa menggunakan ayat. Insyaallah orang antum akan setingkat di bawah antum, dia akan keder gitu. Tapi kalau dia pakai ayat, antum gak pakai apa-apa, hai, gimana mau bisa mendawahi orang tua? Ya. Kemudian hindari kalimat-kalimat yang sifatnya merendahkan. Ya. Misalnya mengatakan, mama sama aku memang tuan mama, tapi pinter aku. Saku ini S1, mama itu SD doang. Nah ini sifatnya apa? Merendahkan. Atau mengatakan, saya ini hari-hari kajian, mama hari-hari nonton sinetron, siapa lebih pintar? Ya, kata-kata siapa lebih pintar itu ada unsur merendahkan. Makanya coba ikut kajian, jadi gak bungul-bungul gitu loh. Itu unsur merendahkan, melecehkan, menghina. Ya. Dan maka orang tua tidak akan bisa terima kalau bahasanya begitu. Jangankan sama orang tua, sama teman sendiri aja kita ngomong gitu aja kan, gak akan diterima. Ini ada pertanyaan persen-persen gaji kotor anu ini enggak bisa saya jawab karena panjang banget. Karena perlu saya dengar sendiri dari yang tanya. Silakan antum yang tanya persentase-persentase gaji itu tanya langsung. Ada pertanyaan tentang KM5, RII dan lain-lain. Ini bukan majelisnya. Majelisnya nanti insya Allah saya buka secara terbuka tapi terbatas. Saya batasi hanya yang sudah ikut kajian mulai manasalaf dari awal atau sudah ngaji sunnah minimal 3 tahun. Ya. Karena ini pembicaraan yang enggak bisa dicerna oleh semua orang. Hanya sebagian orang yang sudah paham manhaj saja yang paham apa yang dibicarakan dalam masalah itu. Apakah jongkok termasuk duduk? Duduk-duduk, jongkok-jongkok. Apakah harus masuk masjid? Bagaimana kalau masuk masjid dan langsung jongkok untuk nunggu iqamah? Ya. Berarti ini enggak mau berdiri, enggak mau juga sholat gitu kan? Sholat tahiyatul masjid enggak mau. Berdiri juga enggak mau, jadi jongkok. Maka jawabannya adalah antum bisa pilih. Kalau memang masih ada 2 menit, maka sholat tahiyatul masjid. Insyaallah 2 menit itu cukup, 2 rakaat. Ya toh enggak? Cukup enggak 2 menit 2 rakaat? Pak, buru-buru enggak juga. Setelah Al-Fatihah, amin, langsung rukuk. Hilangkan saja ayatnya, hilangkan saja suratnya. Karena ayat dan surat itu hukumnya apa? Sunnah sholat. Subhana rabbil a'la yang biasanya itu baca 3 kali, baca cukup 1 kali. Insyaallah 2 menit selesai. Karena meninggalkan sunnah, yang wajib hanyalah yang 1 kali subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim. Allahumma fili warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Agak panjang cukup. Rabbi firli. Dah, itu namanya meringkas. 2 menit cukup. Maka kalau masih ada 2 menit salatlah. Kalau 1 menit maka kalau antum mau sholat silakan, tapi pasti baru rakaat 1 langsung iqamat. Ya kan? Kalau sudah iqamat berarti terpaksa antum membatalkan. Tapi antum dapat pahala 2 rakaat. Kenapa? Karena putusnya antum dari sholat itu karena faktor iqamat. Kalau antum mau, antum boleh berdiri lalu berdoa. Karena berdoa di antara adzan dan iqamat termasuk doa yang mustajab. Bagaimana jika perusahaan tempat kerja setiap hari mewajibkan karyawan senam dan nyanyi? Antum kerja di mana itu? Setiap hari senam dan nyanyi. Pekerjaan apa begitu? Oh, anu, counter HP yang disuruh joget-joget di tengah jalan itu? Hah? Itu yang Dente Haryono itu? Yang di pinggir jalan joget-joget lagi perempuan. Ya. Kalau menurut saya itu, bagi saya kalau saya kerja itu penghinaan itu. Kenapa? Disuruh joget di jalanan. Gak ada kerjaan lain kok. Ya. Sama pakai boneka Oppo itu. Ya, disuruh kelai-kelai di jalanan. Karena lucu banget mereka berdua itu. Kelai-kelaian bonekanya itu. Nah, kalau saya, kalau memang itu betul, setiap hari senam dan nyanyi, kalau saya ya berarti cari kegiatan yang lain saat orang sedang senam dan nyanyi. Jangan ikut. Kecuali nanti sudah dimarahin. Kalau dimarahin dipanggil, kenapa kamu ikut senam? Bilang, Pak, saya kesini buat kerja, bukan buat senam. Ya. Kenapa kamu gak mau, itu namanya peraturan, kamu gak mau ikut peraturan? Maaf, Pak, kalau peraturannya seperti ini, saya tidak mau ikut. Ya sudah, kamu keluar. Ya udah, terpaksa kelahi dulu ke disnaker. Bilang saya dipecat. Antum jangan langsung keluar. Kenapa? Kalau antum langsung keluar, nanti antum gak dapat pesangon. Antum lebih dulu ke disnaker. Saya dipecat karena disuruh senam, saya gak mau. Nah, supaya nanti antum dipertemukan, nanti antum akan dikasih pesangon. Jadi antum keluar dapat duit. Yang pinter gitu loh. Mohon diingatkan kepada jamaah untuk pengucapan salawat setelah ustadz mengucapkan Nabi atau Rasul atau Muhammad, karena di kajian ini belum terdengar. Oh ya, kalau mungkin saya mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ngomong cuman ustadznya. Antum ngomong nggak? Ngomong, cuman mungkin dalam hati ya. Mungkin kalau kecuali saya bilang Nabi Muhammad, Allah masalahnya, barangkali masalahnya gitu, baru jadi ramai. Nah, tapi mungkin dalam dalam ceramah biasa tidak mengapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian antum mengikutinya dalam hati atau dengan pengucapan meskipun tidak terdengar suaranya, tidak mengapa. Teman saya diteror oleh dukun. Dia dipaksa menikah dengan orang yang tidak disukainya. Bagaimana cara menghindari santet dukun tersebut? Santet tidak boleh dibayar, tidak boleh dibalas dengan sihir. Maka tidak boleh seseorang yang disantet kemudian datang ke dukun yang lain yang dikatakan lebih sakti. Kenapa kamu santet ya? Kita ke sana yuk, itu lebih sakti lagi dari dukun yang nyantet. Ini sihir lawan sihir dan statusnya tetap syirik. Syirik lawan syirik. Dan santet bisa dibalas dengan ruqyah. Dan ruqyah ini tidak perlu cari ustaz. Bolak-balik yang menghubungi saya lewat HP admin. Ustaz, mohon rekomendasi ustaz di Balikpapan yang bisa ruqyah. Maka jawabannya, enggak usah cari ustaz. Antum ruqyah sendiri aja. Antum bisa toh ambil air segelas, bacakan Al-Fatihah 7 kali. Bisa, lakukan. Itu namanya ruqyah sendiri, ruqyah mandiri. Lakukan, dan itu lebih utama daripada mencari ustaz untuk diruqyah. Santet antum balas dengan ruqyah. Kalau bisa, cari buhulnya. Orang disantet itu pasti ada buhulnya. Ya, kata orang gini. Saya diamkan mereka. Ada orang katanya disantet. Ya, dia menderita sebuah sakit yang menurut medis itu enggak bisa disembuhkan. Maka kalau bisa, bila memungkinkan cari buhulnya. Siapa tahu nih, siapa tahu. Tapi enggak mesti ya. Enggak mesti dalam artian jangan dikit-dikit ini kayaknya disantet nih, dikit-dikit kayaknya disantet. Ya. Misalnya rambut antum atau potongan rambut antum, misalnya antum lagi cukur di tukang cukur Madura misalnya. Kok di Madura? Di ACC. Ya. Kemudian ada orang mau nyantet rambut, bekas rambut antum dikumpulnya. Dikumpul di pintalnya, kemudian disantetnya antum dengan itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dulu disantet dengan beberapa helai rambut beliau dengan patahan sisirnya, dibungkus pakai pelepah kurma, dilempar dalam sumur. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bermimpi, ya, di dalam mimpinya ya, beliau itu melihat, pokoknya ada fata morgana yang beliau lihat yang orang biasa tidak lihat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah lewat mimpi. Didatangi oleh dua malaikat dalam mimpinya, satu berdiri di dekat kepalanya, satu dekat kakinya beliau. Lalu yang satu mengatakan, kenapa Muhammad ini? Maka yang satu menjawab, dia disantet. Oleh siapa? Oleh Labid bin Al-Asam, seorang laki-laki Yahudi, tukang sihir. Mana buhul-buhulnya? Buhul-buhulnya ada di sumurnya Bani Fulan. Ya. Lalu kemudian keduanya pergi. Setelah itu Nabi bangun. Nabi ingat dalam mimpinya ada buhulnya di sumur Bani Fulan. Maka Nabi SAW panggil Ali. Ali, pergilah ke Bani Fulan, cari sumurnya, temukan di situ ada buhul-buhul. Pergilah Ali, dan betul didapatkan ada sebuah pelepah kurma yang ketika dibuka isinya potongan patahan sisir Nabi dengan beberapa helai rambutnya. Oleh Nabi, oleh Ali bin Abi Thalib dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu dibakar. Maka hilanglah seketika sihir pada diri Nabi. Ya, gitu. Itu cara paling efektif dari seseorang menghilangkan santet pada dirinya. Ya, capek saya, habis suara saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.